Mitra bisnis, pro kontra apakah asing boleh memiliki properti di Indonesia terus berlanjut? Di satu sisi, jika keran investasi asing dibuka, dinilai akan memacu pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memberikan devisa. Di lain sisi, dinilai akan mengerek harga properti menjadi tidak terjangkau. Sebagai perbandingan, negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, atau Australia membuka investasi propertinya ke asing. Saat ini asing hanya bisa membeli properti di Indonesia dengan status hak pakai. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Indo Property, Agatha Meidiana. Bu Meidi, apa komentar Anda soal ini? Ya, sebenarnya sih kalau dari sisi saya sebagai pelaku harusnya nggak ada masalah ya. Karena kan kalau kita belajar dari Singapura misalnya ataupun Malaysia juga buka untuk kepemilikan orang asing. Mereka kan nggak buka landednya, tapi buka untuk kayak apartemennya gitu ya. Jadi pemerintah bisa aja sebetulnya mengatur mana-mana yang bisa dibuka untuk asing, mana-mana yang tidak bisa dibuka untuk asing, seperti itu. Peluang bisnisnya kan jadi lebih besar. Kalau dari segi bisnis ya pasti peluang usahanya lebih besar. Target market atau pembelinya juga jadi lebih luas, seperti itu. Ya, untuk bisnis ya pasti jadinya lebih bagus kan. Terus kalau yang tadi Mas Wendy bilang dari segi pemerintah sendiri, berarti kan mendorong pertumbuhan kayak pengembangan-pengembangan properti, which is menyerap tenaga kerja kan. Dan ya otomatis pajak atau devisa ke negara ya pasti juga bertambah. Kalau harga terkerek naik juga kan itu di segmen tertentu sebetulnya. Seperti Singapura, perumahan untuk rakyatnya yang mereka bilang HDB juga nggak ada masalah. Bahwa memang ikut terkerek naik, tetapi kan apa namanya itu dilihat dari keseluruhan ekonomi negaranya ya, bukan dari segi propertinya aja. Jadi menurut saya sih kepemilikan asing nggak ada masalah, Mas Wendy. Selagi pemerintah itu mungkin ngaturnya di tadi ya, tipe propertinya. Mungkin kalau landed dibuka untuk asing, saya juga lihat harus direview lagi. Tetapi kalau apartemen yang strata title, office space seperti itu harusnya sih nggak ada masalah ya. Kalau dalam pandangan Ibu, apa yang jadi penghalang sebenarnya untuk keran kepemilikan asing ini dibuka? Saya sih nggak tahu ya, karena kalau dari segi pelaku bisnis sudah dilihat dan contohnya di negara-negara tetangga juga sudah banyak dan jalan juga nggak ada masalah. Ya saya rasa memang dari pemerintahnya aja sih. Saya lihat kuncinya dari pemerintah, pemerintahnya bisa punya visi yang sama nggak sama pelaku bisnis ini. Kalau kita lihat kan banyak manfaatnya daripada jeleknya gitu ya. Dan terus terang kalau dari saya nggak tahu sih pertimbangan pemerintah apa gitu. Sampai sekarang memang maju mundur. Anyway, kalau kita lihat seperti perkebunan kelapa sawit, rata-rata malah udah miliknya orang asing. Kan kita lihat itu yang punya rata-rata perusahaan Malaysia malah. Ya kan? Jadi kalau itu aja bisa, which is itu sebetulnya komoditi yang harusnya tidak boleh. Kalau bisa jangan diserahin ke asing kan? Karena itu modal atau asetnya negara. Malah sudah sebagian besar dimiliki asing. Kayak bank, kita juga lihat bank kita rata-rata udah punya orang asing, ya kan? Kepemilikan sahamnya mayoritas orang asing. Daerah mana menurut Bu Meidi yang cocok jadi pilot project jika hal ini ingin coba direalisasikan? Saya rasa hampir semua kota besar di Indonesia masuk ya, karena banyak segmennya dari orang asing yang juga tertarik baik dari segi industri, purely investasi atau residensial. Jakarta sudah pasti, Surabaya juga bisa, Bali jangan ditanya deh. Bali malah sekarang juga udah banyak orang asing yang beli sebetulnya. Praktek di lapangan kan menggunakan nomini atau dia pakai perusahaan atau dengan cara-cara lain sebetulnya kan sudah banyak. Bahkan di Jakarta sudah banyak, jadi saya juga sebetulnya bingung juga kalau pemerintah nggak ambil keputusan yang jelas gitu ya. Demikian Presiden Direktur Indo Property Agatha Meidiana. Saya Wendy Lim.